Langsung saja cok, kagak usah banyak bicara, karena segudang artis bakalan menggoyang karang asem. Yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Artis satu ini sudah cantik, lincah. Saya yakin Anda semuanya penasaran ya. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, ada Airin DJ Multimedia, Risha Marcella Du Palapa. Satu request lagu dari Sohibul Haja. Coba saya turutin untuk Anda semuanya. Angkat tangannya. Bisa. Satu lagu sudah saya turutin spesial untuk kedua mempelai Mas Andi juga Mbak Luri, semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Saya lihat dari sini cocok sekali ya, ceweknya lincah, masnya ganteng, gagah berwibawa ya. Oke, untuk mempersingkat waktu